يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas hidayah dan taufiknya dan atas limpahan nikmat dan karunianya kita bisa kembali duduk dalam majlis yang mulia ini. Adalah majlis ilmu yang amat dicintai Allah, dicintai malaikat-malaikatnya, dan dicintai seluruh makhluk dari ciptaan Allah, baik ikan yang di laut maupun semut yang ada di lubangnya. Mendoakan kebaikan bagi para penuntut ilmu dan orang-orang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan hak anak dari orang tua untuk mendapatkan pendidikan agama yang benar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Maka di antara petunjuk beliau dalam langkah mendidik putra-putri kita sebelum anak itu masuk usia 7 tahun, masih dalam tahap yang ke-14 kemarin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mencontohkan kepada kita untuk berlemah lembut dan bercanda bersenda gurau dengan anak-anak. Tidak kaku, tidak saklek, ya. Tidak kasar sikap kepada mereka. Karena sungguh yang perlu ditumbuhkan dari orang tua terhadap anak adalah sikap kasih sayang dan teladan bagi anak. Artinya orang tua tidak perlu banyak bercakap, bercerita, namun dengan dia memberi teladan, ini lebih dari sekedar bicara. Maka lebih bagus ketika dua-duanya dipadukan, dari ucapan dan sikap, keteladanan ada pada orang tua, sehingga anak pun akan mudah untuk dibimbing dan tidak balik hujah kepada kita orang tua. Contoh umpama ketika orang tua, mungkin uminya, menyuruh anak untuk ke masjid tempo azan, segera diperintah ke masjid, tapi bapaknya tidur santai di rumah. Tentunya ini tidak mencerminkan kesamaan antara umi dan abinya, bapak dan ibu. Mestinya bapak memang sudah siap, ibunya tinggal memotivasi anak, sehingga anak pun akan segera. Ini satu contoh. Dengan sikap, ya, ucapan, dan juga dengan kelemah lembutan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau mencontohkan kepada kita bagaimana sikap lembut, baik di dalam bertutur kata maupun dalam memberi nasihat. Seperti yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, juga kepada Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bagaimana beliau dengan memegang kedua pundak Abdullah ibni Umar, dengan memegangnya atau menyentuhnya, menunjukkan begitu besar perhatian beliau kepada anak-anak yang masih tumbuh dalam usia masih belia. Beliau mengatakan, kun fid dunya gharib aw abir sabil. Ini Abdul bin Umar hadisnya. Atau Abdul bin Abbas, beliau bonceng, ya, kemudian sambil berjalan beliau sampaikan, ya hulam, inni u'allimuka kalimat. Yang kita ambil dari hadis ini di antara sekian banyak faedah adalah bagaimana seorang pendidik seperti Nabi SAW kepada anak yang masih kanak-kanak, sambil diboncengnya, sambil dinasehatinya. Coba kira-kira mana yang lebih masuk kepada anak saat anak itu terbuka hatinya, lega dan senang kepada kita, kita nasihatin dia, ini akan lebih mudah masuk. Ibarat gelas sudah tertutup terbuka memang hatinya, sehingga ketika dinasih air lebih cepat masuk. Begitu hati manusia ketika terbuka. Tapi justru dengan kita dengan marah, dengan emosi, dengan kasar, terkadang tertutup. Sehingga dia diam tapi tidak paham, karena ketakutan, semoga dia tidak mengerti. Itulah ikhwah barakallahu fikum yang perlu mungkin kita sedikit koreksi pada masing-masing pribadi kita. Kemudian kita akan masuk pada langkah yang ke-15, yaitu tathhirul bait minal alatil lahwi wattarbi. Membersihkan rumah dari alat-alat yang sia-sia, yang membuat terhalang rumah itu dari rahmat Allah Ta'ala. Ini kata beliau Hafizullah Ta'ala, minal umuril muhimma wal mu'ina ala tarbiyatil abna tadhirul baiti minal alatil lahwa tarbi. Termasuk perkara yang sangat penting dan menolong membantu pendidikan anak, orang tua di rumah harus membersihkan alat-alat yang bisa membawa anak itu sesat, sehingga dia banyak main-main, dia akan mengikuti syahwat. Wal wasailul lati turadul fusuq wal fujur wal kadib, dan segala sarana yang bisa mengakibatkan anak itu fasik, durhaka dan dusta. Subhanallah, ikhwah barakallahu fikum, satu kejadian, ada anak yang masih usia sekitar kelas 4 dan kelas 2. Dia bisa bikin sandiwara untuk melakukan satu tindak pencurian. Ketika dia bawa teman-teman, ya di rumah sendiri memang, tapi dia praktekkan teman-teman disuruh kamu nanti lewat sini. Padahal itu rumah digembok, dikunci. Orang tuanya enggak ada pit, ini anak nyuruh temannya, kamu masuk lewat sini, pura-pura begini, nanti kamu begini, ambil uangnya di sini, buka lemarinya begini. Dia sutradaranya. Sampai orang tuanya kaget, siapa yang mencuri uangnya? Tidak percaya kalau itu anaknya. Ternyata anaknya sendiri. Tapi ketika orang tuanya pulang cerita, mama, tadi ada orang bertopeng masuk rumah begini-begini. Sampai dia teriak, pencuri, sehingga orang-orang pun mengejar. Kata ada pencuri lari ke sana. Lihat. Ditanya anak itu, dari mana kamu bisa seperti ini? Katanya lihat di HP. Dia belajar di HP bagaimana dia main game, pencuri bisa masuk rumah, mencuri, kelolos. Dia bisa bikin seperti itu. Coba lihat ikhwah. Ini satu contoh kasus dan terjadi. Lebih ngeri lagi anda dapat faedah dari salah satu asatidz kita. Itu ada anak hanya gara-gara mainan, temannya itu dibunuh. Setelah dicekik, tidak puas, ditikam dengan pisau dapur. Ketika polisi adakan diulang, ditanya anak ini dari mana, secara lembut ditanya, karena lihat di televisi, karena ada film begini, orang begini terus ditikam begini, dia ikuti. Dia tuh gak tahu kalau cara membunuh tuh begitu akan membunuh orang temannya. Masih anak-anak SD. Ya fila barakallahu fikum. Makanya Islam telah mencegah saddud jari'ah. Islam mencegah satu kemungkaran sebelum terjadinya lebih besar. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sudah katakan, la taqrabuz zina, jangan engkau dekat-dekat zina. Sebab kalau orang sudah dekat, sulit hawa nafsu untuk ditahan. Jauhi, tinggalkan. Kalau sudah dekat, kalau dua insan, laki dan perempuan, sudah berpandangan, sudah berdekatan, sudah berpegangan, kira-kira apa yang terjadi? Setan bikin dia terus ada kesempatan, tidak ada orang yang lain. Yang ketiganya sudah main setannya. Bagaimana bisa terjadi? Ini makanya ikhwah barakallahu fikum, apalagi di zaman kita sekarang ini, dari ya sarana yang mudah dibawa kemana-mana, jangan orang tua mudah memberikan kepada anak HP. Mereka belum saatnya untuk bersentuhan dengan dunia maya. Jangan kita karena kasihan kepada mereka malu dengan anak tetangga sudah canggih-canggih HP-nya, kita punya anak tidak bisa. Hadirin, lebih baik dia belum bisa punya, atau lebih baik dia tidak ngerti HP, lebih baik daripada dia tidak bisa ngaji. Karena kalau sudah pegang barang itu, murojaah sulit, belajar susah, asyik dengan barang itu bermain. Atau belajar sebentar lalu sisa waktunya dipakai main. Memang anak betah di rumah, tapi itu apa yang di rumah? Apalagi dia masuk kamar, kunci pintu sendiri tidur, dikira tidur padahal semalaman dia tidak tidur, hati-hati. Ini termasuk sarana-sarana yang bisa menyebabkan anak berbuat fasik, fujur, durhaka, wal kadzib, anak bisa berbuat dusta. Dan yang lebih ngeri lagi, fayakhsha min tanzilis syaitan. Ya syayatin ala hadil buyut. Khawatir lagi, justru syaitan akan masuk ke rumah tersebut. Karena apa? Ada sarana yang bisa syaitan masuk ke dalamnya. Gambar, patung, ya, gambar yang bernyawa atau gambar yang kita simpan foto-foto, hati-hati. Ya, kalau gambar saja tidak diperkenankan, kira-kira gambar yang hidup, yang ditayangkan selalu, apa jadinya? Televisi maksudnya. Kira-kira televisi ada gambarnya enggak? Kalau enggak ada gambarnya bukan televisi. Ya, bukan televisi. Berarti enggak boleh. Itulah kata Syekh Utsaimin, demikian perkara haram jangan dimasukkan dalam rumah, karena gambar itu nanti akan bisa syaitan mudah masuk ke rumah kita. Perhatikan hadis berikut ini. Wa fil hadisi an Salim an abihi, dari Salim, dari bapaknya, ya, radhiyallahu an, beliau menuturkan, wa ada Jibril an Nabi sallallahu alaihi wasallam farasa alaihi ay ta'akhara. Malaikat Jibril alaihi salam pernah janjian kepada Rasul SAW, berjanji akan mendatangi beliau, namun terlambat datang, ya, terlambat, tidak sesuai dengan yang semestinya. Fasadda dzalika 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu menjadikan beliau sangat-sangat sedih. Faharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul SAW keluar dari rumah. Kok enggak datang-datang malaikat Jibril, enggak ke rumah beliau, enggak ketuk-ketuk pintu. Faqlaqiyahu Jibril fasyakkan ilai ma wajada. Maka beliau pun menemui Jibril alaihi wasallam di luar rumah. Dan beliau mengadu kepadanya apa yang didapatinya. Kenapa terlambat? Ya, beliau mengadu kenapa sampai seperti ini. Faqala Jibril, maka Jibril alaihi salam, malaikat Jibril maksudnya, beliau mengatakan, "Innala nadkhula baitan fihi suratan wala kalba." Sungguh kami, malaikat maksudnya, malaikat rahmat ini termasuk Jibril, tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya ada gambar. Juga tidak akan masuk rumah yang ada anjing. Hadis riwayat Imam Bukhari. Naam. Fa kayfa bi buyuti katsirin minal muslimin? Coba kita renungkan bagaimana dengan rumah-rumah kita kaum muslimin pada umumnya sekarang ini. Wa ma fiha minas suwar wal wasail lati tankul suwar. Di mana di dalam rumah-rumah muslimin ya, terdapat padanya minasuari berbagai macam gambar, wal wasailil lati tanqul suwari, dan berbagai macam sarana yang bisa mengambil gambar, HP, kemudian komputer, yang lebih ngiri lagi televisi yang memang selalu tampil dengan gambar. Kalau HP tergantung kita yang pakai, begitupun komputer. Tapi kalau televisi jelas, karena dia akan promosi, dan untuk melariskan televisinya, stasiunnya, promosinya, karena dari situ dia dapatkan ya kompensasi atau dapatkan uang, maka akan dijadikan televisi ini sebagai sarana untuk promosi, dan banyak promosi-promosi yang tidak syar'i. Lihat ikhwan barakallahu fikum yang sudah pernah dulu sebelum kita ngaji, seperti apa promosi yang ditayangkannya, ya, yaitu semua adalah pamer, ya, apalagi kalau promosi untuk berkenaan dengan aksesori wanita, yang ditampilkan yang mulus-mulus, yang halus-halus, yang kinclong, yang putih mengkilat, sedang yang didapati di rumah kita kebalikannya. Kira-kira istri cemburu enggak kalau suami lihat yang begitu? Kalau istrinya senang malah, berarti istrimu enggak punya cemburu. Dan engkau sendiri membiarkan istrimu terus begitu, berarti kita punya, enggak punya cemburu. Hati-hati ya barakallahu fikum, cemburu di mana? Cemburu. Karena apa? Waktumu tersita untuk dia punya kesukaan. Dia kadang lebih asik main dengan HP-nya, dengan ya, televisinya daripada denganmu. Bahkan dia membiarkanmu juga ikut nonton bersamanya, atau sebaliknya dia asik menonton apa yang ada di dalam itu, dan itu perbuatan dosa, engkau biarkan dia. Ini berarti engkau tidak punya cemburu kepada dia dalam melakukan maksiat kepada Allah. Tidak melarang, tidak mencegah, bahkan memfasilitasi. Jangan kita memfasilitasi. Termasuk nantinya anak-anak kita akan terbiasa. Sehingga ya fila barakallahu fikum, yang kita takutkan resikonya, pertama malaikat rahmat tidak masuk rumah kita. Yang kedua, syaitan justru akan banyak masuk rumah kita melalui sarana itu. Dan yang lebih rusak lagi, pengaruh jelek dari gambar-gambar itu kepada putra-putri kita sendiri dan diri kita sendiri. Ini yang berbahaya. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, bagaimana dengan keadaan muslim yang seperti ini, yang menukil atau memindahkan atau bisa mengambil gambar-gambar al-fatinatul lirijali wan nisa, yang bisa membuat fitnah bagi laki-laki maupun wanita, wallahi wa tarb, dan akan membuat sia-sia waktunya dan membuat rusak. Ya, alaysa hadha mu'adzinun bitanzil syayatin wa ib'adil malaika, bukankah perkara ini, bukankah hal ini dengan kita membiarkan gambar di rumah, ini berarti kita mengizinkan syaitan untuk turun ke rumah kita. Syaitan-syaitan turun ke rumah kita dan menjauhkan malaikat-malaikat dari rumah kita. Kalau orang yang berpikir dengan bersih dan jernih, hati yang tulus ya, kepada Allah dia pasrah, tentunya dia akan dengan senang hati mengundang malaikat dan tidak akan suka syaitan ada di rumah. Ya. Dan ya fila barakallahu fikum, yang keempat tadi resikonya melalaikan kita, melalaikan dari ibadah. Karena apa? Sudah terlanjur asik, kadang tak terasa nonton TV sampai larut malam. Apalagi kalau sedang mulai olimpiade atau mulai piala dunia, main bola, nah ini sudah kadang-kadang menjelang subuh mainnya, asik nonton sampai subuh lupa, atau mungkin pas subuh atau mungkin pas maghrib, karena orang suka dan ia sangat-sangat ya maniak dengannya, ini repot. Maka ya fila barakallahu fikum, hendaknya kita menata jiwa kita untuk bisa membersihkan dari kecintaan kepada perkara-perkara maksiat. Kita mohon kepada Allah doa seperti doa Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwa kami kesucian jiwa. Ya, ya Allah, berikan pada diri kami kesucian jiwa, ketakwaan dan kesucian jiwa. Sucikanlah jiwa kami ya Allah. Naam, Engkaulah zat yang sebaik-baik zat mensucikannya. Dan Engkaulah pelindung dan penolongnya. Kita bersandar kepada Allah. Jangan sampai ada di antara kita ini dalam hati kita ya, dua kecintaan, cinta kepada Allah dan cinta maksiat kepada, tidak mungkin. Kita sementara iya. Karena apa? Pastilah akan cenderung salah satunya. Ketika waktu kita habis di depan layar, maka akan menyita waktu kita untuk zikir, untuk baca Quran, untuk belajar dan untuk yang lain-lain. Seperti lisan ini, kalau kita banyak zikir, insya Allah akan mengurangi maksiat. Tapi kalau kita banyak diem, bisa jadi akan terjerumus ke dalam maksiat. Kemudian ya fila barakallahu fikum, fahada baitun nubuwah lam yadkhulu Jibril, ya, lam yadkhulu Jibril liwujudi surati wal kalbi. Ini rumah beliau Nabi SAW, Jibril alaihissalam tidak masuk karena ada gambar dan anjing. Hatta amara Rasulullah bil kalbi fa akhuja wa surati fa qata'at wa sa'ida. Sehingga ya, Rasulullah SAW memerintahkan anjing untuk dikeluarkan jauh-jauh dan gambar yang ada diputus, dirobek atau dijadikan yang lain kayak di kelambu atau di ya, spray. Hati-hati ikhwah, spray yang pakai kita tidur atau kelambu yang dipakai untuk korden kita rumah atau untuk kelambu tempat tidur atau yang lainnya. Perhatikan, terkadang kita ini ketika beli lupa ada gambar-gambar yang kadang tidak terlalu nampak, seperti gambar singa. Bendera mana yang ada gambar singanya, yang senang dengan bola gambar singa apa Barcelona ke apa, nah, yang ada gambar singanya itu hati-hati. Karena pernah saya mau tidur di tempat ya penginapan begitu, lihat, aduh gambarnya, semua gambar singa, walaupun gambarnya enggak nampak seperti singa, yang gambar yang lambang bulat ya, kalau enggak salah cili kemana gitu, ditutup sini nampak banyak semua, aduh semua ada, gulung saja sudah tanpa spray. Karena memang kadang mereka enggak paham, sementara kita ingin dijaga malaikat, ingin dijauhkan syaitan. Tapi kalau kita justru mengundang syaitan, menjauhkan malaikat, apa jadinya? Siapa yang melindungi kita? Siapa yang menyertai kita? Hati-hati. Dan ingat ya fil barakallahu fikum, wal malaikatu tadkhulu ma'ahumul barakah was-sakinah wat-tumanina. Adapun malaikat masuk bersama kita ya, bersama mereka itu barokah. Ketika malaikat masuk ke rumah kita bersama malaikat-malaikat itu barokah. Dan bersama mereka sakinah, ketenangan. Waktu maknina, ketentraman, ya, tenang, tentram. Ini ketika malaikat yang masuk. Sedangkan sebaliknya, wasyayatin yadkhulu ma'ahumul qalaq wal ittirab wal amrad an-nafisah, ya, an-nafsiyah. Sedangkan kalau syaitan yang masuk ke rumah kita bersama seiring masuknya syaitan akan melahirkan al-qalaq, keguncangan, ya, wal ittirab, kegundahan, kekhawatiran, ketidaktenangan, wal amrad nafsiyah, dan juga berbagai macam penyakit jiwa. Syaitan tidak inginkan kebaikan kepada kita sama sekali. Ingat, itu musuh. Enggak ada musuh yang ingin baik kepada lawannya. Perlu kita ingat. Makanya Allah katakan inna syaitana aduwwul lakum fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kalian, jadikan dia musuh, jangan kau undang baku teman. Kau bilang syaitan musuh, tidur mau sama syaitan, apa jadinya? Kau bilang syaitan itu musuh tapi kau beri fasilitas rumah. Katanya musuh syaitan, padahal masuk di rumah. Katong rumah ini luas. Hati-hati hadirin. Senang musuh kita, dia bikin hal di rumah kita, ya. Isinya kata beliau, fala ajaba annar ashab hadil buyut yaskuna min hadil amrad. Akibatnya kalau syaitan itu masuk ke rumah, menimbulkan keguncangan, menimbulkan ketidaktenangan, penyakit-penyakit jiwa, maka tidak heran kata beliau, kita melihat penduduk atau penghuni rumah tersebut, ya, penghuni rumah ini, ya, dia akan apa? Banyak mengadu tentang penyakit-penyakit ini. Dia merasa, usaha mimpi begini, usaha begini. Kadang diganggu dalam mimpinya dengan gangguan mimpi yang enggak baik. Kadang diganggu dengan tidurnya yang tidak tenang. Kadang diganggu berbagai macam gangguan jiwa. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, termasuk sunnah dalam kita mau tidur, sebelum kita baringkan badan kita atau sembari baringkan badan, pertama-tama kita harus kebas tempat tidur kita dengan kain, 3 kali kebasan, minimal 3 kali dengan kain, bukan dengan sapu. Karena kita tidak tahu apa yang ada di atasnya, bisa jadi syaitan sudah tabur sesuatu, kita kebas dengan kain. Baca bismillah. Setelah itu baru kita mau rebahkan badan, kita baca bismillah rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku letakkan atau ku baringkan badanku ini, dan dengan pertolonganmu aku bisa bangun. In amsaktaha farhamha. Kalau engkau menahan nyawaku tidak kembali pada jasad ini, rahmatilah nyawaku tersebut. Wa in arsaltaha farhamha. Fa'in arsalataha fahfadha kama tahfadu biha ibadakas salihin. Tapi kalau engkau kembalikan nyawaku ya Allah, maka peliharalah jiwaku ini seperti engkau pelihara orang-orang yang salih. Itu doanya yang biasa dibaca Rasulullah SAW. Lihat, setelah kita baring, sambil kita sebelum pejam mata, apa yang dibaca? Bisa sambil duduk, bisa sambil baring. Tangkupkan kedua tangan kita, bacalah ayat kursi, baca al-ikhlas, an-falak, an-nas. Lalu kita tiup, ya, tiupan yang bukan, tapi ada sedikit ludah-ludah begitu, ya, gitu ya. Usap badan kita untuk melindungi dari sihir, melindungi dari syaitan. Coba kalau beliau Rasulullah SAW seperti itu contohkan kepada kita, minta perlindungan kepada Allah. Padahal beliau sudah mengatakan innalikulli insanin ya qarin, bahwa tiap-tiap kita ini ada setan yang terus mengiringi, qarin namanya. Termasuk beliau ditanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Iya, cuma Allah sudah menjagaku sehingga tidak ada kesulitan mereka yang baik-baik. Qarin beliau sudah baik, masih berdoa kepada Allah. Kira-kira kita pun qarin kayak apa? Itulah yang kita risiko. Sehingga ya barakallahu fikum, kalau ini sudah biasa kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, tentunya dengan sendirinya akan terbiasa. Terbiasa dengan barang-barang tersebut. Maka ya barakallahu fikum, di samping rumah rapi bersih, tempat tidur demikian terjaga rapi, juga bersih dari gangguan syaitan. Itu yang kita harapkan. Malaikat-malaikat akan menjaga kita, merahmati kita. Dan malaikat itu tahu adab-adab bagaimana menjaga kita, tidak akan bersama kita. Beda dengan syaitan, tidak ada dalilnya yang mengatakan bahwasanya malaikat ikut bersama kita ketika seorang berhubungan dengan istrinya tanpa ada doa. Malaikat tidak ada cerita itu. Karena malaikat tidak ada syahwat seperti iblis syaitan. Kalau kita berhubungan dengan istri, na'udzubillah min dzalik, lupa doa, syaitan bermain di situ. Sehingga kalau lahir anak-anak diganggunya juga oleh syaitan. Maka beliau ajarkan kita doa bismillah Allahumma janibna minasyaitan wa janibis syaitan marazaqtana. Lihat ikhwah, syaitan lagi, syaitan lagi. Karena memang syaitan itu akan terus mengintai bagaimana kita lengah, di mana ada celah untuk masuk ke dalam kita atau anak kita untuk menyesatkannya. Hati-hati, perlu bentengi diri, bentengi anak-anak. Karena Allah katakan, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, syaitan akan seperti apa? Dia akan pasang belalai pada hati kita. Akan terus menghembuskan sikap was-was. Sehingga kalau kita ditemani syaitan terus, hati enggak akan tenang, was-was timbul. Mau tidur takut diganggu setan. Belum diganggu sudah merasa terganggu. Takut sendiri. Takut dapat tindis. Pernah ditindis? Siapa yang tindis? Siapa yang gak bisa bergerak? Siapa yang tindis kira-kira? Antum yakin itu malaikat yang tindis atau setan? Semua orang bilang setan tindis katong tadi malam nih. Iya tau? Dia bilang setan yang tindis. Malaikat gak bakal begitu. Begitu pula kata Rasulullah SAW, kalau kita masuk rumah baca bismillah, setan lari tidak akan pang datang masuk rumah kita. Kita makan baca bismillah, setan tidak akan bakal masuk makan bersama kita. Kita pakai baju baca bismillah, setan tidak akan ikut pakai baju bersama kita. Subhanallah wa barakallahu fikum. Allah Ta'ala yang maha alim, maha tahu, maha sayang kepada kita, ingatkan melalui Rasulullah SAW untuk kita hati-hati dari godaan setan yang akan bikin sesat kita semua. Yang terakhir, sebelum tahap yang usia 7, yang ke-16, beliau menyebutkan yaitu tahsinul bait bil Qur'ani wal azkari was salati fihi. Yang ke-6, benteng 16, bentengi rumah dengan bacaan Al-Qur'an, dengan zikir-zikir dan dengan salat sunnah bagi laki-laki di rumah salat sunnah dan wanita salat di rumah. Minal umuril mu'inah ala tarbiyatil abna', ya. Minal umuril mu'inah tu ala tarbiyatil abna'i tahsinul baiti bil Qur'an, termasuk perkara yang membantu sukses atau berhasilnya pendidikan anak adalah kita harus membentengi rumah dengan bacaan Al-Qur'an. Wal adzkari was salati fi, dengan zikir-zikir dan salat di dalamnya. Fa inna tilawatul Qur'anu laha atsarun 'adzim. Karena membaca Al-Qur'an itu punya pengaruh yang amat sangat besar fi tahsinil bait minasyayatin, di dalam menjaga, melindungi rumah dari gangguan syaitan-syaitan. Waduhul malaikat, dan menjadi sebab masuknya malaikat-malaikat. Wanuzulur rahmati, dan turunnya rahmat. Wasakinah, dan ketenangan. Wasa'adah, dan kebahagiaan. Warroha ala ahlil bait, dan juga menjadi lapang hati anggota keluarga di rumah. Wa kadzalika dzikrullah, begitu pula zikir kepada Allah. Ihwa fil barakallahu fikum, ini pengaruh bacaan Quran. Pertama, akan menjaga rumah kita dari godaan syaitan dan gangguan-gangguannya. Yang kedua, akan menjadikan malaikat-malaikat masuk dalam rumah. Dan yang berikutnya, turun rahmat Allah Ta'ala. Yang berikutnya akan menjadi ketenangan jiwa. Penduduk rumah itu tenang. Yang berikutnya akan menjadi senang dan bahagia. Dan yang berikutnya akan menjadi lapang hati, gembira penduduk rumah itu. Begitupun pengaruh zikrullah, pengaruh zikir. Dalilnya kata beliau, wa minal adillati ala dzalika haditsun Abi Hurairah. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala, ya, belum menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian misal kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Gelap, sunyi. Ya. Karena apa? Tidak ada penerang, tidak ada kehidupan. Tidak ada hati hidup di situ, tidak ada terang di situ. Tidak ada bacaan Quran. Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguh syaitan lari menjauh dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis Imam Muslim dalam sahihnya dalam nomor 780. Beliau sampaikan dalam hadis ini, jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Ya, bedakan rumah kalian dengan kuburan. Di kuburan tidak ada sholat. Di rumah gunakan untuk sholat sunnah. Maka ikhwah barakallahu fikum, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk sholat-sholat sunnah seperti qobliyah subuh. Afdol itu di rumah masing-masing. Ya. Sholat malam tahajud tentunya, sholat duha gunakan di rumah, atau sholat badal jum'ah gunakan di rumah, sholat-sholat rawatib. Supaya apa? Rumah itu bercahaya. Digunakan untuk zikir. Kemudian hadis yang kedua, An Jabir radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la asya'a wa idza dakhala fa lam yadhkurullah 'inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya." Rawahu Muslim. Beliau bersabda, bila mana seorang masuk ke dalam rumahnya lalu ia membaca zikir kepada Allah, baca bismillah ketika ia masuk rumah dan ketika makan makanan di rumah, syaitan akan berkata, tidak ada tempat bagi kalian bermalam di rumah ini, tidak juga makan malam bagi kalian. Jadi syaitan tidak ada tempat, ya, menginap ataupun makan malam di rumah itu. Tapi bila ia masuk dalam rumah tidak membaca bismillah ketika masuk rumah, syaitan akan berkata, kalian bisa bermalam di rumah ini. Dan ketika dia tidak baca bismillah ketika makan, syaitan berkata, kalian dapatkan di rumah ini bermalam dan makan malam. Subhanallah ya barakallahu fikum. Ingat, syaitan itu perkara makhluk gaib yang kita tidak bisa melihat, tapi ini sabda Rasulullah SAW. Mesti kita imani, mesti dan wajib kita percaya. Bukan dukun yang bicara ini, Rasulullah SAW. Jangan samakan dengan ucapan dukun. Beliau adalah orang yang Allah beritahu langsung, sehingga kita wajib imani. Lalu apa yang kita upayakan? Kita berupaya jaga rumah kita dengan zikir dan doa, gunakan untuk salat, dan seperti adab-adab yang kami sampaikan tadi di antaranya. Barakallahu fikum ikhwah. Karena sudah masuk isya, sampai di sini insyaallah. Untuk selanjutnya kita akan masuk, ya, langkah yang kedua, tahapan kedua, yaitu at-tarbiyatu min sinni sabi'ah ila rabi'ati asyrah. Pendidikan anak dari usia 7 tahun sampai 14 tahun. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Insyaallah bersambung pada pertemuan berikut. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Falyatafaddalu.